وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. Dan pada hari itu, engkau akan melihat orang-orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu. Sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahum an-nar. Pakaian mereka dari cairan aspal dan wajah mereka ditutupi api neraka. Liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat. Inna Allah sari'ul hisab. Agar Allah memberi balasan kepada setiap orang terhadap apa yang dia usahakan. Sungguh, Allah maha cepat perhitungannya. Hadza balaghun lin-nasi waliyundharu bihi وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia agar mereka diberi peringatan dengannya dan agar mereka mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran.